Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anahuddin a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Babun nahyi 'anil bid'i wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Bab larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka apakah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Maknanya tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka apakah yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Yunus ayat yang ke-32. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai. Tidak ada yang kami lewatkan, yang kami lalaikan di dalam kitab sedikit pun. Tidak ada, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an terlebih dahulu tentang larangan dari perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Tidak ada yang kami luputkan, yang kami lalaikan di dalam kitab sedikit pun. Al-An'am ayat 38. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih tentang sesuatu ataupun pada sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Telah berlalu ayatnya An-Nisa ayat 59, ai al-kitabi was sunnah. Kembalikanlah kepada Al-Kitab dan Sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku yang lurus, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian terpecah dari jalan-jalannya, jalan yang lurus. Al-An'am ayat yang ke-153. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ali Imran ayat yang ke-31. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat dalam bab ini banyak dan lagi dimaklumi, diketahui. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Sufaimin rahimahullahu taala, wal bid'ahu, dan perkara-perkara bid'ah, hiyal asya'u allati yabtabi'uha al-insan. Yang namanya bid'ah, perkara-perkara bid'ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia, yang belum ada contoh sebelumnya. Itu asal makna bid'ah. Dari kata-kata badi'us samawati wal ardh, yang Allah yang mengadakan langit dan bumi. Bid'ah atau bid'ah jamaknya adalah apa saja yang diada-adakan oleh manusia yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Itu al-bid'ah. Bid'ah atau al-bid'ah, apa saja yang diada-adakan oleh manusia yang belum ada contoh sebelumnya. Lam yasbik lahuma nadhirun. Lam yasbik lahu nadhirun, yang belum ada contoh sebelumnya. Baik perkara duniawi maupun perkara agama, itu bid'ah secara bahasa. Itu bid'ah secara apa? Bahasa. Adalah apa? Apa yang diada-adakan oleh manusia, dibuat oleh manusia yang belum ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Wal bid'atu fis syara', dan yang namanya kebid'ahan di dalam syariat adalah, ini yang paling penting, adalah bid'ah secara pengertian syariat. Kalau bid'ah secara bahasa nanti mencakup perkara duniawi dan perkara agama secara bahasa. Tetapi secara syariat inilah yang kita maksudkan, yaitu kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara'a. Yang namanya bid'ah adalah secara syar'i setiap orang, kulluman, setiap orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan, bukan dengan apa yang Allah syariatkan. Setiap orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain apa yang Allah syariatkan. Ini bid'ah secara syar'i. Setiap orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa atau tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akidatan, baik secara akidah baik berupa akidah, yakni akidah-akidah yang tidak Allah syariatkan, au qaulan atau ucapan, au fi'lan atau perbuatan yang orangnya meniatkannya ibadah. Dia beribadah kepada Allah baik dari sisi akidah, keyakinan-keyakinan, ucapan maupun perbuatan, tetapi itu tidak disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Tsaimin rahimahullah, faman ta'abbada lillahi bi ghairi ma syara'ahu Allah fi min aqidatin aw qaulin aw fi'lin fa huwa mubtadi'un. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, baik berupa akidah maupun ucapan maupun perbuatan, maka dia adalah mubtadi'un, pelaku bid'ah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang yang melakukan kebid'ahan baik dari sisi akidah maupun dari sisi ibadah, ucapan maupun perbuatan, itu terjatuh ke dalam beberapa bahaya. Nah, orang yang melakukan kebid'ahan itu terjatuh ke dalam perkara-perkara yang berbahaya yang sangat banyak. Yang pertama, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan kebid'ahan, anna mabtada'ahu fahuwa dhalalah. Orang yang melakukan kebid'ahan, maka dia terjatuh ke dalam kesesatan. Bahwasanya apa yang diada-adakan itu adalah sesat. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah sesat. Sehingga orang yang melakukan kebid'ahan, kebid'ahan di dalam agama, baik akidah maupun ibadah maupun ucapan dan perbuatan, dia telah melakukan dhalalah, kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Naam, wa kullu dhalalatin finnar. Yang kedua, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan kebid'ahan, dia telah keluar dari pengikutan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan kebid'ahan berarti dia telah keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia tidak lagi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi tidak mensyariatkan apa yang dia lakukan dari kebid'ahan. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, orang yang melakukan kebid'ahan, dia berarti tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara syarat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini, Ali Imran ayat yang ke-31 ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah, ayat ujian. Maknanya ayatul mihnah, ayat ujian, yakni ayat ini menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah akan cinta kepada mereka kalau mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, bukan dengan melakukan kebid'ahan. Yang ketiga, kebid'ahan itu, ini kebid'ahan yang diada-adakan oleh manusia, menafikan perealisasian syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Nah, bahwasanya kebid'ahan itu yang diada-adakan meniadakan, menafikan realisasi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dikarenakan orang yang bersyahadah Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia harus memurnikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna, di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah, tidak berittiba kecuali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syahadat la ilaha illallah, tidak beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, beribadahnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah, itu makna syahadat la ilaha illallah. Sementara makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berittiba, tidak mengikuti kecuali beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam perkara agama ini tidak merealisasikan syahadatnya dia, syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membimbing manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nam mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nam, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata para ulama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak ayat-ayat yang memerintahkan nam para hamba untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu tidak akan terrealisasi peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nam kalau tidak dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh sebab itulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah inilah Allah mengutus para rasulnya. Jadi pahami. Untuk merealisasikan ibadah inilah Allah mengerti, Allah apa? Maha mengetahui bahwasanya tidak mungkin orang manusia itu disuruh ibadah tapi cari cara sendiri. Cari cara-cara sendiri beribadah, gimana caranya, pokoknya kalian beribadah kepada Allah. Tidak demikian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dalam rangka merealisasikan tujuan penciptaan mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka diutus rasul-rasul untuk membimbing umatnya bagaimana beribadah kepada Allah. Yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membimbing umat bagaimana beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga fungsi diutusnya para rasul adalah untuk membimbing manusia bagaimana mereka merealisasikan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, dia keluar dari bimbingan Rasul, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak melaksanakan fungsi diutusnya Rasul. Yang Rasul itu diutus untuk membimbing manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, yang dia itu Rasul yang diutus والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, menyucikan mereka, ويعلمهم الكتاب والحكمة, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Nah, sehingga berarti apa? Tidak menganggap orang-orang yang melakukan kebid'ahan diutusnya para rasul. Nah, yang para rasul itu diutus untuk membimbing manusia merealisasikan tujuan mereka ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, justru dia beribadah sendiri, mengadakan ibadah sendiri, tidak mengikuti rasul. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya konsekuensi ketika kita membahas iman kepada rasul, nah, konsekuensi beriman kepada rasul itu kan ada 4. Nah, di antara konsekuensi beriman kepada rasul itu ada berapa? Ada 4. Di antaranya apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya ketika rasul itu memerintah. Terus ijtinabu ma naha'an, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh rasul tersebut. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh rasul. Dan yang keempat, wala ya'budullaha illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh rasul tersebut. Itu konsekuensi dari apa? Beriman kepada rasul, yaitu tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh rasul. Nah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan berarti tidak merealisasikan konsekuensi beriman kepada rasul. Apa maksudnya ya? Nah, karena konsekuensi dari beriman kepada rasul yang keempat adalah apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini seingat anda disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Al-Usul Tsalatsah. Nah, dan ma'ruf ini terkhusus ketika membahas hadis Jibril. Ketika membahas hadis Jibril disebutkan syarahnya oleh para ulama ketika menyebutkan iman kepada rasul adalah apa? Konsekuensi beriman kepada rasul dengan 4 konsekuensi tersebut. Maka sekali lagi, orang yang melakukan kebid'ahan berarti menafikan realisasi syahadat anna Muhammadar Rasulullah, tidak merealisasikan konsekuensi beriman kepada rasul, yang mana konsekuensi beriman kepada rasul adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang keberapa? Yang ketiga. Nah, masih ada 5 lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bahaya-bahaya orang yang melakukan kebid'ahan baru 3. Insyaallah kita sebutkan sisanya pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.